Bagi perempuan yang belum haid tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, apakah sudah dikatakan balig? Kita sebutkan tadi ya bahwa tanda haid itu adalah salah satu dari empat tanda bagi perempuan. Salah satu dari empat tanda. Tidak menunggu seluruh tanda itu ada, enggak. Salah satu dari empat tanda. Ya kalau sudah tumbuh kemaluan, apa sudah tumbuh bulu kemaluan di sekitarnya, maka itu sudah menunjukkan sudah menunjukkan dia balig.